Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Saudaraku sekalian jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah di hari ini Allah memudahkan kita untuk bertemu di salah satu rumahnya ini dalam acara kajian ilmiah atau kita bermajlis ilmu yang tentunya ini merupakan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya dan nikmat-Nya. Karena tepatnya kita di pagi ini, di hari ini, kita bisa memulai kembali dengan bertatap muka pengajian rutin kita. Yang mudah-mudahan tentunya ini menjadi nikmat yang kita syukuri dengan syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ini menjadi nikmat yang kita ingat seterusnya. Karena tentunya dengan pertemuan-pertemuan yang seperti ini, kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk, bermajlis, berkumpul di taman-taman surganya. Allah menginginkan kepada kita kebaikan yang banyak. May yuridillah bihi khaira yufakihu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah fakihkan, Allah fahamkan dia terhadap agama Allah dengan mengkajinya dan mempelajarinya. Dan tentunya untuk kita faham dan mengerti agama Allah, kita mesti mendatangi majlis ilmu, majlis yang kita bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan majlis ini termasuk darinya. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya kita tidak henti-hentinya untuk meneguk, meraih, dan mendalami ilmu. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak bertepi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada habisnya kalau kita ambil. Sementara apa yang datang dari keterangan agama Allah, banyak yang kita tidak mengetahuinya. Banyak yang kita kurang faham tentangnya. Karena itu tuntutan dan sebagai sebuah kewajiban bagi kita untuk belajar agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita masih berada pada pembahasan dalam kajian kita ini di setiap hari Sabtu, setiap pekannya, dalam pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Kita dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang kita kaji memberikan ilmu an-nafi', dan mudah-mudahan kita diberikan tentunya anugerah untuk bisa mengamalkannya. Kita masuk langsung dalam pembahasan kitab atau kajian kitab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Qala al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa an Dumrah Ibni Habib أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات Ya fulan, qul rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammad. Rawahu Sa'id ibnu Mansur marfu'an. Walid Tabrani nahwahu min hadith Abi Umamah marfu'an mutawwala. Dari hadis Dumrah Ibnu Habib, beliau adalah salah seorang tabi'in, yang tentunya kalau disebut tabi'in, mereka adalah murid-murid para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, karenanya itu tidak terhitung sebagai sahabat. Mereka hanya bertemu dengan sahabat Rasulullah dan mengambil ilmu darinya, berjalan di atas jalan para sahabat, tentunya dalam akidah dan agamanya. Sehingga kalau disebut tabi'in, mereka adalah murid-murid sahabat atau orang-orang saleh yang berguru mengambil ilmu di sisi para sahabat. Bukanlah tabi'in seorang yang muncul tiba-tiba, tidak diketahui dia berguru dengan sahabat, kemudian tidak diketahui kesolehannya. Karena itu, ada yang hidup di zaman tabi'in, dia memiliki ilmu tapi tidak terhitung sebagai tabi'in. Karena dia tidak saleh, dia tidak berjalan di atas jalan sebagaimana yang dijalani oleh para tabi'in. Terlebih lagi dia dari kelompok ahlul ahwa misalnya, orang yang menyeru kepada hawa nafsunya. Seperti kelompok Qadariyah muncul di zaman tabi'in. Dan mereka mendaku memiliki ilmu, sehingga mereka berani membicarakan tentang takdir Allah, mengingkarinya. Mereka bukan tabi'in. Jadi kalau disebut tabi'in, demikianlah tadi keadaannya. Dumrah ibn Habib adalah salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit qabruhu. Kalimat beliau kanu yastahibbun, dulu mereka suka dan menyenangi apabila kuburan telah diratakan, dengan arti kata lain telah diuruk, telah selesai pemakamannya. Dulu mereka, yaitu tentunya para sahabat, tentunya mereka orang-orang yang hidup di zaman itu bersama para sahabat, yang melihat para sahabat, dan terlebih lagi lebih utama di sini adalah para sahabat. Jadi kalau tabiin mengatakan dulunya mereka, yaitu kedua mereka, yaitu para sahabat. Wan sarafan nasu anhu, ketika kuburan telah diratakan, diuruk, diselesaikan pemakaman si mayit, wan sarafan nas anhu, manusia pun tentunya kembali pulang. Ayuqala inda qabrihi, mereka menyenangi untuk berdiri di sisi kubur si mayit, dan mereka mengatakan, ya fulan. Jadi ketika manusia sudah beranjak berpulangan, maka didapati dalam riwayat ini, mereka katanya, para sahabat, berdiri di sisi kuburan lantas mengatakan, ya fulan, qul la ilaha illallah. Ya fulan, wahai si mayit, disebut tentunya namanya, katakanlah la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Ditalkin, didiktekan tiga kali. Thalatha marrat. Katakanlah la ilaha illallah. Ya fulan, katakanlah la ilaha illallah. Ya fulan, katakanlah la ilaha illallah. Demikian. Kemudian berkata lagi, ya fulan, wahai si fulan, disebut namanya si mayyit, qul rabbi Allah, katakan Rabbku adalah Allah. Diniya al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi, Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh, atau riwayat ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur. Marfu'an, secara marfu', Walid Tabrani, dan dari riwayat Imam Tabrani. Sejenis riwayat ini dari hadis Abu Umamah, diriwayatkan pula secara marfu'. Dan marfu, sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, apa yang riwayat itu diangkat, disandarkan kepada Nabi. Marfu itu bisa saja langsung Nabi yang berkata, dan bisa saja hukman, yaitu tabi'in yang berkata, tetapi disandarkan langsung kepada Nabi. atau ada tanda-tanda bahwa itu Nabi yang berkata dari para sahabat radhiyallahu taala anhu. Seperti permisalan sahabat mengatakan wa minas sunnah, dan dari sunnah atau kunna fi ahdin nabi, kita dulu di zaman nabi, atau kita dulu melakukan dalam keadaan nabi ada di tengah-tengah kita, ini merupakan marfu hukman. Dan nampaknya di sini tentunya diinginkan dengan marfu yang disandarkan kepada nabi tersebut. Secara marfu mutawalan dengan hadis yang panjang. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya riwayat ini adalah riwayat yang memberi bimbingan kepada kita apa yang harus dilakukan seseorang ketika mayit telah diselesaikan pemakamannya. Sesuai dengan riwayat ini dikatakan seorang tidak langsung kembali, tetapi berdiri di sisi kuburannya lantas menyebutkan, ya fulan katakanlah la ilaha illallah, sampai penyebutan sebutkanlah nabi kita adalah Nabi Muhammad. Namun tentunya sebuah ibadah dibangun di atas sandaran yang kuat dengan nas. Karena ibadah tidaklah bisa ditegakkan kecuali ada nas yang memerintahkan, mengarahkan, membimbing ibadah tersebut. Sehingga kalau di sana ada satu ibadah, ada nasnya, ada dalilnya, yang kuat, yang tidak diragukan, dan tidak lemah. Ketika di sini, contoh, sebuah bentuk ibadah, karena ini dikatakan perbuatan yang dilakukan para sahabat, tentunya sahabat tidak akan melakukan perbuatan tersebut, kalau mereka tidak melihat itu dari siapa? Dari Rasulullah. Artinya, perbuatan ini ada sandarannya dari Rasulullah. Namun ketika ditelusuri nas ini oleh para ulama, mereka melihat bahwa nas ini adalah nas yang tidak bisa dijadikan pegangan atau suatu yang dikatakan hujjah di sisi mereka. Kenapa demikian? Mereka pertama mengatakan hadis ini mursal. Kalau dikatakan hadis itu mursal, dalam ilmu hadis, diraya hadis, itu dikatakan penyebutan seorang tabi'in bersandar kepada Rasulullah atau ada rawi setelah tabi'in yang tidak disebutkan. Dan kalau secara kalau hadis itu dikatakan mursal oleh para ulama hadis, hukumnya hadis itu lemah. Itu hukum asalnya. Hukumnya hadis itu lemah. Sementara hadis ini adalah hadis mursal. Tetapi apakah hadis mursal secara mutlak tidak bisa dipakai? Terjadi silang pendapat di sisi ulama ahli hadis. Namun hadis mursal bisa dijadikan penguat, penguat terhadap hadis yang lemah. Hanya saja di sini mursalnya amat lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, karenanya hadis tidak bisa dipakai. Demikian sehingga amalan setelah diuruk dimakamkannya si mayit, seorang berdiri di sisi kuburan lantas mengatakannya, fulan, katakanlah la ilaha illallah sebanyak 3 kali dan seterusnya, tidak bisa diamalkan karena tidak ada nas yang kuat yang mendukungnya. Yang teramalkan dalam bab ini hadis sebelumnya, ketika selesai jenazah diuruk, dimakamkan, pemakamannya sudah tertutupi, teruruk dengan tanah, maka seorang hanyalah berdiri sejenak dengan mendoakan si mayit, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tsabbit lahu bil qauli tsabit, yang sudah kita sebutkan itu merupakan intisari dari riwayat sebelumnya yang dikatakan oleh para ulama. Karena itu saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak ada amalan lagi setelahnya. Kemudian riwayat di sini, karena dia lemah, juga ada sisi pengingkaran. Karena jenazah ditalkin, jenazah tidak lagi ditalkin. Yang ditalkin itu adalah orang yang masih hidup. Ketika seorang dalam sakaratul maut atau seorang dalam usia di akhir-akhir hidupnya, inilah yang ditalkin. Bukan setelah menjadi jenazah. Sehingga pengucapan la ilaha illallah yang biasa disebutkan sebagian kaum muslimin ketika membawa jenazah, ketika memikulnya, atau bahkan setelah menguburkannya dengan bentuk talqin, maka ini tentunya Allahu taala a'lam bisawab, tidak ada keterangan apa? Tidak ada keterangan nas riwayat tentangnya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah, sebagaimana yang telah kita dengarkan dari riwayat dan telah kita sebutkan, itu kepada orang yang menghadapi kematian. Menghadapi kematiannya, bukan kepada mereka yang telah wafat. Wallahu a'lam bisawab. Namun karena riwayat ini sebagian mereka memandang boleh diamalkan, maka disebutkan juga dalam beberapa kitab syarah hadis ini, dan disebutkan dalam beberapa kitab ahkam, ada di antara ahlul ilmi yang memandang bolehnya mengamalkan ini. Namun tentunya kita berpijak bahwa agama ini dibangun di atas dalil. Ketika ada dalil dalam perkara itu adalah ibadah, maka itulah yang ditegakkan. Tetapi kalau tidak ada dalil, siapapun yang berkata, kecuali Rasulullah tentunya, maka kalau itu adalah masalah ibadah, maka tidak dapat diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karenanya kita mengetahui bersama bahwa hadis ini lemah, telah kita sebutkan pada pertemuan kita sebelumnya, cuma untuk sekedar mengingatkan bahwa juga dari amalan yang biasa kita lihat adanya bentuk ceramah, doa bersama, bahkan sebagian orang melakukan penyembelihan hewan, sebagian lagi mereka membagi-bagi makanan di kuburan. Maka tentunya amalan itu semua perlu adanya dalil. Ketika tidak ada dalil yang menerangkannya, maka tentunya kita tidak ada kewajiban dan tidak ada beban untuk mengamalkannya. Terlebih lagi, kalau amalan itu sangat dekat dengan suatu yang dikatakan bid'ah, suatu yang diada-adakan, atau bahkan suatu yang dikatakan syirik, maka tentunya tidak ada kewajiban bagi kita untuk menegakkannya, bahkan yang ada yang semestinya kita lakukan meninggalkannya. Demikian tentunya dari keterangan riwayat di sini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi hadis ini dikatakan oleh para ulama hadis, hadis ini sangat lemah, bahkan ada yang mengatakan hadis ini maudhu, dan tentunya sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, riwayatnya adalah mursal. Mudah-mudahan dapat dipahami. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Buraidah ibnil Usaib. Wa an Buraidah ibnil Husayb al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Rawahu Muslimun wa zadat Tirmiziyu fa innaha tudzakkiral akhirah. Zada Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud tuzahid fid dunya. Tuzahid fid dunya. Dari Buraidah Ibnu Husayb Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Dan Buraidah merupakan dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin muncul pertanyaan setelah kita tadi menerangkan bahwa tabi'in menghilangkan rawi satu atau lebih sehingga dia langsung menyandarkan riwayat tersebut kepada Rasulullah, itu adalah hadis mursal. Maka mungkin muncul pertanyaan, apakah sahabat juga memiliki riwayat mursal? Yaitu sahabat tidak mengambil langsung dari Nabi, tetapi sahabat mengambil dari sahabat yang lain, kemudian sahabat yang lain mengambil dari sahabat yang lain, ataupun sahabat yang lain langsung kepada Nabi. Wallahu a'lam bishawab. dengan apa yang datang dari keterangan ilmu hadis, tentunya ilmu mustalah hadis, bahwa riwayat yang mursal juga bisa datang dari sahabat. Karena itu ada penelitian dan pengkajian mendalam terhadap hadis, sehingga semata-mata hadis itu datangnya dari Nabi. Demikianlah mulianya agama Islam dan demikianlah utamanya agama Islam dan terjaganya agama Islam. Kalau di sisi agama yang lain tentunya tidak akan didapatkan keterangan tersebut. Sehingga kenapa kitab mereka berubah dan diubah. Kalau di dalam Islam tidak semudah itu. Pertama Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, agama ini. Kami pula yang akan menjaganya. Jadi tidak semudah itu merubah-rubah agama ini. Kemudian, betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan para penjaga agama ini. Tentunya yang pertama dari mereka para ulama. Ulama di antara mereka adalah ulama ahlul hadis yang menekuni, mendalami, mengkaji secara mendalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatan secara riwayat wa dirayatan secara kajian sanad, sehingga bisa saja tadinya ada mursal sahabat, bisa, tetapi mursal sahabat tidak seperti mursal tabi'i. Mursal sahabat di sisi para ulama makbul. Jadi kalau ada mursal para sahabat, mursalnya makbul. Tidak dikaji dari sahabat mana. Walaupun ada dalam bentuk kajian, ada sahabat mengambil dari tabi'in, ada. Ada sahabat mengambil dari tabi'in, tabi'in mengambil dari sahabat yang lain. Tetapi itu nadir, suatu yang jarang. Sehingga mursal para sahabat makbul. Ketika sahabat tentunya misal sampai tidak menyebutkan dia mengambil langsung dari Rasulullah, dia mengambil dari sahabat tapi dia mengetahui bahwa itu dari Rasulullah, dia mengangkat riwayat itu secara marfu, maka diterima. Marfu itu yang disandarkan langsung kepada Nabi, maka diterima. Karena itu sahabat dikatakan udul, semuanya adil, terpercaya, amanah. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah agama kita, agama Islam, yang tentunya membedakan kita dengan agama yang lain. Juga inilah manhaj kita, manhaj ahlul Islam, manhaj yang lurus menyelisih manhaj yang lain. Karena kalau manhaj yang lain, terutama manhajnya orang-orang liberal, para sahabat pun perlu dikaji. Dikaji lebih jauh, lebih mendalam. Sementara Allah telah memberikan rekomendasi kepada mereka para sahabat. Demikian liberal yang tentunya tidak kita pakai dan tidak kita bersimpati kepada keterangan dan apa yang mereka sampaikan. Karena mereka ingin menghancurkan Islam. Kita kembali kepada keterangan di sini. Buraidah dari salah seorang sahabat Rasulullah, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Aku dulunya melarang kalian untuk menziarahi kuburan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kana yakunu, artinya dahulu, suatu yang telah berlalu. Kuntu, dulunya aku melarang kalian untuk ziarah ke kuburan. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menarik, mengangkat larangan ini, Fazuruha, maka sekarang kalian ziarahlah kepada kuburan, atau ziarahlah ke kuburan. Dalam riwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi ada tambahan, karena dengan berziarah atau menziarahi kuburan itu, tudzakkirul akhirah, mengingatkan kita terhadap negeri akhirat, mengingatkan kita dengan akhirat kita. Dalam keterangan yang lain ada tambahan dari Ibnu Majah, karena dengan berziarah ke kuburan itu akan menjadikan kita zuhud terhadap dunia. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan tentunya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian ada bimbingan kepada kita semua bahwa disunnahkannya, disyariatkannya menziarahi kuburan. Perhatikan baik-baik, disyariatkannya, disunnahkannya berziarah ke kuburan atau menziarahi kuburan. Kata para ulama, di sini adalah perintah sebatas sunnah. Ini secara ittifak. Ini secara ittifak. Tidak sampai kepada suatu perintah yang wajib. Maka apabila seorang berziarah ke kuburan misalnya, dia telah melakukan suatu yang sunnah. Ketika dia tidak berziarah kuburan misalnya, dia tidak berdosa, karena ini adalah amalan sunnah, amalan yang kita sekedar dihasung oleh Rasulullah untuk menegakkannya, utama ketika kita menegakkannya. Kemudian amalan ini ada sebabnya, yang kita beramal dengan sebab tersebut, atau ada hikmahnya, yaitu kita dengan berziarah kuburan mengingat kepada kematian dan membuat kita zuhud terhadap dunia. Karena seorang apabila tidak mengingat kematian, tidak mengingat akhirat, dia tentunya akan rakus dan tamak terhadap dunia. Dia akan merasa bahwa dia tidak akan mati dan hidup selamanya, sehingga dia tidak mau beramal, enggan beribadah. Tetapi ketika mereka diingatkan dengan kematian, mereka tersadarkan bahwa ternyata siapapun akan mati, dan siapapun akan mendapatkan ajalnya. Tidak ada di antara manusia yang hidup selamanya. Jangankan itu manusia biasa, manusia yang hebat sekalipun dari sisi kedudukan, kemuliaan di sisi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau wafat. Sehingga kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati, akan menemui kematiannya. Hanya ketika manusia itu berada di dunia dengan keindahannya, innad dunya, kata Rasulullah, hulwun wa na'am wa khadirah, dunia ini betul-betul dibuat nyaman oleh Allah, dibuat indah, asyik, dibuat melalaikan manusia. Padahal ia adalah darul amal. Dunia ini adalah tempat kita beramal. Sehingga ketika dia dengan dunianya, dia merasa nikmat, nyaman, dia lupa kematiannya. Apa yang bisa mengingatkan dia dari kematian? Yaitu adanya jenazah. Adanya kuburan. Dia akan mengingat kematiannya. Oh, ternyata saya juga akan mati nanti. Ini si fulan tadi bersama saya. Bahkan usianya lebih muda dari saya. Wafat. Demikian juga saya. Saya juga akan wafat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, kuburan yang dimaksud, jadi tadi hukumnya sunnah. Kuburan yang dimaksud pertama adalah kuburan secara umum. Karena setiap kita melihat kuburan, pasti kita mengingat kematian. Kuburan secara umum. Dan di sana ada akwal dari para ulama, tentunya kuburan karib kerabat. Tentunya kuburan dari karib kerabat. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang ziarah ke kuburan tersebut mengingatkan kematian. Namun, sebagai bentuk tanbih peringatan, tidak diinginkan dari ziarah kubur ini membawa suatu yang dilarang dari maksud tujuan berziarah ke kuburan. Yaitu tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan haramkan kepada kita segala macam bentuk kesyirikan. Segala macam bentuk penyimpangan. Sehingga ketika kita datang ke kuburan, menginginkan kesyirikan dan penyimpangan menyelisihi agama Allah, tidak diperkenankan. Bahkan diharamkan. Karena menyelisih hikmah untuk datang ke kuburan. Kita diajarkan sebagaimana nanti ada keterangannya, ketika kita masuk ke kuburan atau masuk ke lokasi pekuburan, kita diajarkan, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat, inna insya'allahu bik. Inna insya'allahu bikumul lahikun. Wa nas'alullaha lakum walanal assalamata wal afiyah. Ataupun dengan riwayat yang seperti itu. Artinya, semoga keselamatan bagi kalian, Assalamualaikum. Wahai orang-orang yang berada di dalam kuburan, ya ahlat diyar, dari kalangan mukminin dan mukminat, bukan orang-orang kafirnya, tapi mukminin dan mukminat. Kami nanti dengan kalian akan bertemu. Inna insya'allah bikumul lahikun. Kami juga nanti akan bertemu dengan kalian. Sama-sama nanti menjadi orang yang akan dikubur. Dan semoga kita semua diberikan keselamatan, pengampunan, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau rahmatnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Yat. Ketika mereka masuk ke dalam kuburan, mereka membaca doa atau membaca salam ini. Yang artinya, orang berziarah ke kuburan dengan apa yang diinginkan, dengan apa yang dia ucapkan pertama kali. Dia mengingat kematian kami akan sama dengan kalian, yaitu apa? Juga sama-sama akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah. Dan kami berharap keselamatan sebagaimana mudah-mudahan kalian diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang datang ke kuburan tapi menyelisih apa yang disebutkan tadi, ya tentunya tidak diinginkan dia di kuburan. Melakukan kesyirikan, melakukan penyimpangan, penyimpangan di sini kebid'ahan, dan tentunya maksiat atau syahwat. Kesyirikan, yaitu dengan beranggapan kuburan ini kuburannya orang hebat dan akan menolong dia nantinya, dan akan bisa membantunya di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia beribadah di kuburan tersebut kepada sahibul qabr. Tentunya ini dilarang. Atau yang berikutnya, dari kebid'ahan yang ada, dia melihat bahwa kalau berdoa di kuburan ini mustajabah yang namanya doa, karena si sahib al-qabr ini adalah orang hebat. Kalau kita berdoa di sini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang ini betul-betul ainus syirk, dia meminta kepada si mayit. Meminta kepada si mayit. Kalau yang diinginkan sebagian orang, dia berdoa kepada Allah tetapi melalui kehebatan atau kedudukan dan posisi si mayit. Dengan jahnya si fulan, saya berdoa kepadamu, saya meminta kepadamu ya Allah. Ini semuanya wasail menuju kepada kesyirikan atau yang menjembatani kepada kesyirikan. Ini dilarang. Tak boleh kita datang ke kuburan dengan demikian maksudnya. Ada keyakinan yang macam-macam. Demikian juga dilarang kita ke kuburan melakukan perbuatan yang dipandang itu adalah maksiat. Bagaimana itu? Kita melakukan di kuburan acara-acara maksiat. Wallahul musta'an, saya sampai mendengarkan di kuburan diadakan acara drama atau apa? Sandiwaraan. Kenapa kok di kuburan ada acara drama dan sandiwara? Apa memang para jenazah, para penghuni kuburan bisa melihat dramaan tersebut, sandiwaraan tersebut? Ada juga yang membawa alat-alat kesenian. Ada juga yang membawa makanan untuk acara makan-makan. Sehingga kuburan dijadikan tempat duduk. Diduduk di atas kuburan. Atau ada yang bahkan karena jangan sampai diketahui oleh pihak keamanan atau polisi, dia membuka perjudian di kuburan. Atau dia sekedar berkelakar di atas kuburan, ngobrol. Ini tentunya adalah hal yang dipandang menyelisihi agama. Menyelisihi apa yang diajarkan, dibimbing oleh agama, ini tidak boleh. Ini tidak mengingatkan kepada kematian, tapi bahkan hatinya jadi ghafil, jadi lalai dan tidak mengingat kematian. Maka ini tidak memenuhi hikmah dari riwayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil poin poin dalam keterangan riwayat di sini, karena waktu telah masuk duhur, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.